Yeah, Alifuru Hip Hop, The Big Zero, K19, Vera, Nyonke, Oh My Oh, Ana Alifuru, Nunusaki. Come on. Kadung talinya buka mata lalu lia Bumi, cengke, pala bataria Tifa babunyi, latio kulibia Ha, ha, the lab of peace, oh damn Trust your federal, welcome here with smile and open hand Then we make him some calls, panggil pulang Ambon game-game, jangan pikir ulang-ulang Maluku, satu, basudara dong mesti tahu Biar pulau-pulau akan tak bisa jauh Marseille ada beda, semua basudara Katong satu anak cucu, pula tumpah timura Jangan lupa, hidup orang saudara harus baku sayang Sagu saling pempat tak akan bagi dua Mari bersatu-satu bangun Maluku jua Mayo, Mayo Cucu Alifuru Katong bangga jadi anak Maluku Oh Maluku Oh Mayo Sumpah katong bikin manis Maluku Dengar ini anak cucu Pula tepat murah Beta maju Maluku Satu, satu darah itu Beta Maluku Melanesia Ini akan sudah beta bataria mena Lalu kakak pukul tifa Beta berdoa gunung tanah bila mena Anak-anak muda coba maju jam baku tolak Jangan pukul dada, jangan cerita banyak Jangan sok balaga kalau belum bikin apa-apa Estupendo, garis permaluku Kalau yang tak suka duduk tadong Jangan dapat baloko, olah Mia Madeko Biar lama vakum tapi masih fresh Legato stakato make it fresh Hancur lele, itu dolo-dolo Dan lihat ke belakang bikin air kabo Dan sedang pecolo tapi lihat ke muka Sana rata-rata maju pukul rata Permaluku jaga kata-kata Maluku naik satu tata Oh, oh, oh, Mario Anak cucu Alifuru Katong bangga jadi anak Maluku Oh Maluku Oh Mayo Sumpah katong bikin manis Maluku Dengar ini anak cucu Mulaku pati murah Nusa Ina Saka Mese Nusa Ina Upurani Telapai Suku Alifuru Maluku Dimana saja siap parfait Katong di sini ada mau bangun Maluku Kas bangun Maluku Jangan tidur Maluku Ini realitas Jangan harap si gampang Harus kerja keras Ensom bayang Alright labora Coba lihat sendiri Kalau sumber deka Dorang yang iri Uwa mane Nusa Ina Uwa sarem C Adat Gando Upula tue Patah siwa Patah lima Patah sagu Bagi tiga Jangan ragu Bataria Sampai suara hilang-hilang Bilang saja dari hati Oh Maluku Oh Mayo Katong anak Alifuru What up? Oh, oh, oh, Mayo Katong anak cucu Alifuru Katong bangga jadi anak Maluku Oh, Maluku Oh, Mayo Sumpah katong bikin manis Maluku Dengar ini anak cucu Pula tepat murah oh, Mayo Katong anak cucu Alifuru Katong bangga jadi anak Maluku van elke kampong en dan gaan we weer verder kijk moet ik je wel eerlijk zeggen er is veel rotzooi